Matius pasal 24. Naupu itu, nalaumu Yesus numpalasi sapumpepue. Tempo itu, naratamu anak guruna, numpopo kita ka ia, ka gaya nu pura-pura sapumpepue. Tapi nangulimu Yesus ka ira. Nikita komi sapo-sapo ei. Aku mpumpu uno tesa ka komi. Kana marata tempo na banepia, pura-pura to nikita komi ei, kana ragero sanggani, sampai da amana Maria batu ei, rapa kamba mosi sunju, nau kamba saungu. Pura-pura kana ragero. Naupu itu, nalaumu Yesus mpakaribulu zaitun. Tempo ia nekatok risetu, naratamu anak guru nari jaina. Alamu pekutana i anggarino, niuli ira. Tulungi ulika kami. Nepia pura-pura toni tesa kawimpanea majadi. Paden wapa tandai na karatamu, bakau punu dunia ei. Nesonomo Yesus kaira. Paka belo-belo, ala ne ekomira bagiu. Sabana madea tau kana marata mumpobalu sangaku. Ira manguli, aku memagau to mumpakasa lama. Pade madea tau rabagiu ira. Komi kana mangepe vamban tau musipatesi. Pade repe komi vou lelen tau nusipatesi. Tapi ne ekomi maika, sabana etu pura-pura kana majadin taniruru. Tapi etu da apa tandaina kopu nu dunia. Tempo etu tau-tau ngari sangata, kana mosi balika tau-tau to sangatana, pade magau simbau magau vou, kana mosieva. Pade rimba-umba ri dunia, kana Maria kamatioro bolingu. Tapi kajadia etu pura-pura, aga kasusa pamulana, eva jua besin to ramuana. Tempo etu komi kana rasoko, pade ravai katau to mumpandasa komi, pade mumpatesi komi. Komi kana rapora-ura rantau, ngari umba-umba ri dunia, sabana komi numpara saya aku. Pada tempo itu, madea tau kana mokanggaura mumpara saya aku. Maria to mumbavai rua ira to mumpara saya kabali ira. Pada madea tau musipora urara, sambaa bo sambaa. Pada madea nabi to podava, kana meumba pada momba bagiu tau dea. Ri tempo itu, kaja anak kana mantambai kadeana, sampe madea tau mana musimpotove. Tapi isema-sema to maro mumpara saya, sampe rikopuna, kana rapaka salama. Pade kareba belo, eva puparenta nu ala tala, kana rapatolele rinju maungu dunia, ala pura-pura manusia mamala mangepe. Maupu etu, pade marata kopu nu dunia. Pade komi kana manggita to niuli, kaja ana to mumpakatan toru, mekanggore risapom pepue, eva to niboto nabi Daniel gaulu. Isema-sema mumbabasa tesa ei, pekirim boto mo batuana. Tempo komi manggita itu, tau-tau tonaria ribagia Yudea, kana mangova malain pakari buluna. Ane tau-tau tonompa maya kapoiri ribunggunu sapona, ne emana ira mesua raranjapo, mangala baranuapa-nuapa. Ane tau-tau ritinaluna, ne emana ira manjili ringata, mangala pakeana. Palai mo masa sinta. Ri eo etu, manda sampu mo besi-besi tomatiana, bo ira to danompa tomi. Peka kai mo ka alatala, ala tempo komi mangova malai, etu da ama vela tempo leni bara eon penonto. Sabana ri eo etu, maja ampu ka susa bo kapari, toma vela manusia. Gari lamba pamulana, sampe vei-vei, da apa sanggani na jadi, kasusa boka pari tona jaa eva etu, pada da amana Maria di tempo marata. Ane tempo kasusa etu da amasa sinta rapakaupu ipue, na tantu mo da akamba sambaa mamala matupu. Tapi ngari tove alatala, kato dea topum para saya, tempo na etu kana masa sinta rapakaupuna. Ri tempo etu ane Maria tau manguli kakomi, kita mo, risei mo magau to mempakasa lama. Bara manguli, risetu mo ia, ne era para saya komite sana. Sabana, kana miumba tau to podava, to mempangaku ira mo magau to mempakasa lama. Pade miumba vou nabi-nabi to podava, to mempovia tandai-tandai to nipoguma, boka baraka ka baraka, ala momba bagiu tau. Ane mamala, nau tau-tau toni pelisi ala tala, rabagiu ira vou. Toramo, dapa etu pura-pura na jadi, ni botoku mami mo kakomi. Jadi ane Maria tau manguli kakomi, kitamo, magau to mempaka salama na ria di karababaina, ne ekomi malau. Ane ira manguli, kitamo, risetu mo ia raranjapo, ne era para saya komi desa ira. Sabana tempo aku, ananu manusia marata bali di dunia ei, karataku kana mate kita di umba-umba di dunia, nasimbayu eba kila niumba di kamatayona, pada nyore sampai di kasolona. Anera kita komi tonji kola masih romu manggoni, natantu mau nanoto risetu naria binata na mate. Ifetu vou ante karataku, natantu mau etu manoto kapura-pura tau. Ane mopu mo tempo kasusa boka pari etu, kaliuliu mata eo kana majadi marumau, pada bula mana mevanta. Betu e kana manabu ngarilangi, pada kuasa-kuasa tonaria rilangi, kana raga goya pura. Ritempo etu, kana miomba tandai narilangi, to mumpaka noto karataku, ananu manusia. Pada pura-pura manusia ri dunia, kana mageom pajea. Ira kana manggita aku, ananu manusia manau riara kulimu, ante kuasa bokaremeku tonipoguma. Kolo lio tona betena, kana rapopomoni, pada malaika-malaikaku, kana kupakau malau mempasi romu pura-pura tau, toni pelisiku, gari umba-umba ri dunia. Pariara mo pepatuduki gari kayu ara. Ane komi manggita rangga-rangga na nompamula na ngura, botaba na nompamula noroya, na tantu ninjani komi na mosu mo tempo eo mapane. Ibetu bou ane komi manggita kajadia-kajadia, toni tesa kupania, kana ranjani komi na mosu mo tempo karataku. Damo mempopea tempona. Aku mpu-mpu no tesa kakomi, kajadia-kajadia etu, kana majadi, da apa pura-pura tau tona tubuh vei-vei mamate. Langi bo dunia kana malipo, tapi tesaku kana maro sampe rika sae-saena. Tapi eo bo tempo karataku etu, da aria sambaan angginjani, na beloka malaika-malaika risuruga, na beloka ananu alatalam boto, aga umaku boto tona angginjanina. Tempo aku ananu manusia marata banepia, pokenggu manusia kana masimbayu ante pokenggu manusia tempo Nabi Nuh ngaulu. Tempo etu, da apan jumbaungu dunia ni pakalodo uebete, manusia nakanjalia. Ira aga nanggoni bonanginu, pade norongo bono siporongo eva biasa, sampe Nabi Nuh nesua rasa kaya betena. Da anin janin tau dea, nua para pabela ka ira, sampe pura-pura ue ri dunia nangga buntu sanggani, bo ira nalome puramo. Ibetu bou tempo aku, ananu manusia marata. Manusia bate-bate na makanjalia ibetu. Ri tempo etu kana Maria romba alanggai mangga viam pasanggani ritinalu. Samba akana kuala, pada samba akana kuboli setu. Pada ane Maria besi romba amu giling pasangganing-gani, samba akan aku ala, pada samba abu kan aku boli risetu. Etu sampai ku uli, komi kana mainga, sabana daan injani komi ne pia karata pue komi. Tora motesa ei, ane rapana samba apue njapo nangginjani tinti sakuyang gavengina, topanganga marata, na tantu mo ia kana mainga inga. Ia da amu palamba topanganga, mesuararan japona. Ibetu bou komi kana mainga mempopea karataku. Sabana aku ananu manusia, kana marata anteda aranjani-jani komi. Rapana Maria sambaa batua, tona noto tona tutu nantu kidota madikana. Na tantu ia motora onggotaka madikana, majadi topomba urusi pura-pura batua raranjapo. Ia motomba urusi panggoni ka batua-batuan tanina ritempona. Mabelom puu mo batua etu, ane madika na manjili, pada manggita ia mumpo via pangga via toni para saya ka ia. aku mpumpu no tesa ka komi. Batua itu kana ronggo taka madikana, majadi to pomba urusi pura-pura mbarambarana. Tapi manda sampuu anerapana batua itu, maja apo kengguna, pada ia mempikiri riarantaina ivei. Damasae pamadika kumanjili. Pada ia mumpamula mumpaboba batua-batuan tanina, pada ia agamanggoni manginu, pasang gani-gani ante tau nakalangu. Tapi tempo batua itu makan jalia ivetu, madikana kana manjili ri eo bo tempo todaan injanina. Pada batua itu kana rapatesi. Ia kana ratajaka riara naraka, pasang gani-gani ante tau-tau agana belo rilenje. Risetu ira mageo-geo, bomo singgiki baga, ante masu sampu urara.